اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، حاضرين جماعة مسجد عمر الخطاب ديسا سمعتاو كتامتان باتو جنجا Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, demikian juga para pendengar Radio Roja Bandung baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja berada, dan radio-radio lain serta stasiun TV lain yang ikut merilai siaran ini secara langsung ataupun tuntas nanti. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa untuk pertama kalinya di awal bulan Ramadan ini untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Ikhwah azanillahu ayyakum, kini sudah datang tamu yang sangat agung dalam kehidupan kita, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh kebaikan dan barokah. Di bulan ini dibuka seluruh pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang yang menginginkannya, bulan yang dipenuhi dengan curahan rahmat, curahan ampunan atau maghfirah, dan bulan dibebaskannya manusia-manusia tertentu dari api neraka. Banyak ayat ataupun hadis yang mengungkapkan keutamaan dan keagungan bulan Ramadan. Salah satu diantaranya adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatish shayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila datang bulan Ramadan, maka dibuka seluruh pintu-pintu surga, ditutup seluruh pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Dibukanya pintu-pintu surga di bulan ini karena banyaknya amal-amal soleh dan banyaknya pahala, rahmat, dan ampunan yang tercurah di bulan ini, melebihi dari banyaknya kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Ditutupnya pintu-pintu neraka karena sedikitnya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang beriman, dan dibelenggunya setan-setan sehingga mereka tidak sebebas yang bisa mereka lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ada dosa, ada kemaksiatan, ada kedurhakaan, ada penyimpangan di bulan Ramadan. Tapi dibanding bulan-bulan yang lainnya, jauh lebih sedikit baik kualitas ataupun kuantitas dari dosa tersebut. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, "U'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatum minal umami qablaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umatku telah diberi 5 keutamaan di bulan Ramadan." 5 keutamaan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat terdahulu ada bulan Ramadan, karena bulan itu Allah yang menentukan dari zaman dahulu. Ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus sampai termasuk Ramadan, Syawal, dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Seluruhnya sudah ada sejak zaman dahulu. Termasuk bulan Ramadan dari dulu juga sudah ada. Nah, di bulan Ramadan, umat Islam ini diberi 5 keutamaan. 5 keutamaan ini tidak Allah berikan kepada orang-orang sebelumnya. Apa sajakah 5 keutamaan ini? Pertama, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Khulufu famin famis saimi atyabu indallahi min rihil misq." Pertama, bau mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla daripada wanginya minyak kasturi. Minyak kasturi itu parfum yang wanginya paling enak, disukai oleh semua orang, dan menimbulkan efek psikologis yang bagus bagi orang yang menciumnya, menjadi segar, menjadi fresh, menjadi relax, dan wanginya sangat enak. Itu minyak kasturi, minyak yang terkenal di kalangan manusia di seluruh penjuru dunia. Bahasa Arabnya misik, kadang-kadang ada misik abiyam atau kasturi putih, misik putih. Itu wanginya enak, disukai oleh semua orang. Kenapa mulut orang yang saum, padahal menurut sesama manusia tidak enak. Tidak ada orang yang ingin mencium bau mulut orang lain yang sedang melakukan saum. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya. Kenapa? Karena bau mulut orang yang saum tersebut lahir dari ibadah, lahir dari ketaatan. Seluruh perkara yang lahir dari ibadah, dari ketaatan, itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, umpamanya orang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, jihad melawan orang kafir sampai mati dalam keadaan berlumuran darah, dalam keadaan tubuhnya dekil, kucel, kotor, darahnya bercampur debu, bercampur keringat, melihatnya aja mungkin tidak nyaman ke dalam hati kita. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, wangi darah yang keluar dari tubuh orang yang mati syahid itu sewangi minyak kasturi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti yaumal qiyamati wa jarhuhu yas'abu damman launuhu lawdam wa rihuhu rihul misq." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti bakal datang dalam keadaan terluka parah, dengan keadaan berlumuran darah, warnanya warna darah, tapi aroma yang keluarnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Secara fisik, secara lahiriah, dalam pandangan manusia, orang yang terluka berlumuran darah itu menjijikan. Tidak ada orang yang ingin dekat-dekat dengan orang itu. Kemudian baunya pasti enggak enak, bau amis. Hanyir, kata orang Sunda. Manya, hanyir, darahnya, bau darahnya bercampur keringat, bercampur debu, dan segala kekotoran. Tapi aroma yang keluar dari tubuhnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Kenapa? Karena darah itu lahir dari hasil ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat lagi umpamanya haji. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Arafah itu sebuah padang yang luas. Kalau zaman dahulu mungkin tidak ada pepohonan, panas. Kalau sekarang sudah ada pepohonan yang ditanam oleh pemerintah di sana. Selain itu ada tiang-tiang seperti tiang listrik yang memiliki cabang 5 di atasnya, kemudian memancarkan air. Jadi di tengah panasnya siang hari di sana, ada air terpancar dari atas, terus air itu turun seperti gerimis. Enak gitu ya, sekarang sudah enak. Kalau zaman dahulu ya panas, tidak ada tempat untuk berlindung. Jamaah haji sudah jauh berjalan, mungkin dari kota Madinah berjalan, berhari-hari gitu ya, kepanasan, kehujanan, keringetan. Terus ke Mekah, dari Mekah kemudian ke Mina, dari Mina kemudian ke Arafah dalam suasana yang panas, berjalan kaki atau berkuda. Kebayang keringetan, tidak memungkinkan mandi karena kurangnya air. Kebayang tubuhnya kotor, pakaiannya juga kotor. Kemudian mereka berkumpul di padang Arafah. Dalam keadaan secara lahiriah, secara fisik kotor, dekil, kucel, tidak enak dipandang, dan kebayang aroma badannya yang bau keringat, tidak memungkinkan kita berdekatan dengan orang-orang seperti itu. Secara fisik, secara lahiriah kotor, dekil. Tapi justru itu yang membuat Allah bangga. Karena bau badannya, karena kotornya, karena dekil dan kecucelnya, lahir dari ibadah yang agung yaitu haji. Allah Azza wa Jalla merasa bangga dengan mereka di hadapan para malaikat. Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni sa'shan ghubbara." Kata Allah kepada para malaikat, "Lihat tuh hamba-hambaku, mereka datang jauh-jauh kepadaku dalam keadaan kotor dan berdebu." Allah Azza wa Jalla merasa bangga justru dengan mereka yang seperti itu. Jadi intinya semua hal yang lahir dari ibadah, lahir dari amal soleh, itu lebih Allah cintai. Walaupun menurut manusia itu jelek, itu bau, itu kotor, itu menjijikan, tapi kalau semua itu lahir dari ibadah, ketaatan, semuanya menjadi indah, baik, dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula bau mulut orang-orang yang saum, itu lebih Allah cintai daripada wanginya minyak kasturi. Ini keutamaan yang pertama di bulan Ramadan. Kedua, ini lebih membahagiakan kita yang kedua ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yufthiru." Kedua, para malaikat memintakan ampunan bagi semua orang yang saum sampai mereka berbuka pada waktu maghrib. Jadi dari mulai sahur terus azan. Azan subuh kita berhenti sahur, berhenti makan, berhenti minum, berhenti segala macam yang dilarang di dalam berpuasa. Nah, sejak saat itu malaikat istighfar memintakan ampun, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni itu semua orang yang saum. Ya Allah, rahmati itu semua orang yang saum. Ini malaikat. Pertama, malaikat itu makhluk yang suci, yang tidak pernah berdosa. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, walaupun sekejap, walaupun sedetik, walaupun sakicep, dan selalu melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi mereka itu, para malaikat, makhluk yang tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk menolak perintah Allah SWT. Beda dengan kita. Manusia itu diberi kelemahan, malas, dan yang sejenisnya. Manusia itu diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak perintah Allah. Diberi keinginan. Ada enggak manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah? Banyak. Lebih banyak yang tidak nurutnya daripada yang nurutnya, kan? Diberikan keinginan, diberikan kemampuan untuk menolak. Siapa yang mengikuti keinginan dan kemampuan untuk menolak perintah Allah, dia durhaka. Siapa yang memerangi keinginan untuk menolak, memerangi kemampuan untuk menolak, akhirnya dia tetap taat, patuh, melaksanakan perintah Allah, itu orang itu diberi pahala. Itu manusia. Kalau malaikat tidak diberikan keinginan untuk menolak, tidak diberikan kemampuan untuk menolak, pasti melakukan apa yang Allah perintahkan. Makanya Allah menyatakan, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu tidak pernah maksiat atas perintah Allah SWT. Itu malaikat, makhluk suci. Terus, selain mereka tak pernah dosa, tak pernah maksiat, mereka makhluk suci, jumlahnya tidak terhitung. Lebih banyak jumlah malaikat dibanding jumlah makhluk lainnya. Kalau manusia, binatang, jin, semua benda-benda mati, jumlahnya disatukan, tetap masih lebih banyak jumlah para malaikat di alam jagat raya ini. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah. La ya'lamu junuda rabbihim illahu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah, saking banyaknya. Jadi malaikat itu banyak, tidak terhitung. Terus tidak pernah maksiat. Mereka berdoa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang saum. Berdoanya kepada Allah. Isi doanya untuk orang yang saum. Apa isi doanya? Memintakan ampunan. Ya Allah, ampuni orang yang saum. Ya Allah, ampuni orang yang saum. Kira-kira diijabah apa tidak? Pasti diijabah. Makanya orang yang saum, sadar tidak sadar, terasa tidak terasa, dosanya itu berjatuhan, dosanya itu dihapus, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, dan di akhirat dia diselamatkan dari azab. Bagernya Allah kepada kita, bager terbaik kepada kita, Allah tidak hanya menjadikan tobat satu-satunya penghapus dosa. Tidak. Banyak faktor penghapus dosa selain tobat. Tobat iya bisa menghapus dosa. Tapi selain tobat banyak. Salah satunya saum. Kenapa? Karena Allah tahu gak semua orang bisa tobat. Coba tanya tuh kepada ahli maksiat. Kepada penjudi, pemabuk, pezina, koruptor. Mereka tahu gak bahwa itu dosa? Ya, tahu. Mereka tahu gak bahwa harus tobat, harus berhenti? Tahu. Tapi kenapa mereka tidak berhenti, tidak tobat? Mereka belum mampu untuk tobat, untuk berhenti dari kesenangan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, kalau tobat satu-satunya faktor penghapus dosa, niscaya mereka dosanya tambah lama, tambah besar, tambah banyak, termasuk kita. Tapi alhamdulillah Allah menjadikan banyak faktor penghapus dosa selain tobat. Seluruh kebaikan, sholat kita, saum kita, bacaan Quran kita, infak dan sedekah kita. Pokoknya semua kebaikan itu menghapus seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, as-salawatul khamas wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadhan ilal ramadhan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu semua menghapus dosa-dosa yang kita lakukan antara ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Salat subuh yang tadi kita lakukan menghapus dosa kita dari isya sampai subuh. Nanti siang insya Allah kita salat duhur. Salat duhur itu menghapus dosa dari subuh sampai duhur. Begitu seterusnya itu. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Majelis kajian yang kita adakan sekarang menghapus dosa juga, ya. Jadi para malaikat itu memintakan ampunan bagi orang-orang yang saum. Ketika di dunia ini kita melakukan saum, bayangkan sejak subuh sampai maghrib, malaikat mendoakan Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Efeknya dosa-dosa kita berguguran. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu, tapi dosa itu berguguran karena ada yang memintakan ampunan untuk kita, yaitu para malaikat, makhluk suci yang tidak pernah berdosa dan jumlahnya tidak terhitung saking banyaknya. Makanya banyak di antara kaum muslimin yang banyak melakukan dosa ketika di dunia, tapi di akhirat mereka mengalami hisab dengan hisab yang mudah. Sebagaimana pernah kita terangkan salah satu hadis yang menerangkan tentang hisab yang mudah bagi seorang mukmin yang berdosa ketika di dunia. Tapi selain berdosa, mereka juga melakukan banyak kebaikan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati yaumal qiyamah." Allah itu ingin membebaskan salah seorang di antara umatku pada hari kiamat. Dipanggil. Setelah dipanggil, mereka orang ini berdialog dengan Allah hanya berdua. Allah tutupkan satar. Satar itu kain penutup. Gording. Dari pandangan mata manusia pada hari kiamat. Manusia tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang itu dengan Allah. Mereka juga tidak mendengar. Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza?" Apakah kamu mengakui dosamu ini, ini dan ini di hari ini dan hari ini dan hari ini? Orang itu menjawab, "Bala ya Rabbi, iya, saya mengakui." Terus diungkit lagi, kamu sudah berdosa pada hari ini, dengan dosa ini. Betul apa tidak? Ya, begitu terus. Hatta qarrarahu. Sampai dia itu mengakui semua dosa-dosanya. Wa za'ama annahu qad halak. Dia menyangka dirinya ini akan binasa nih. Akan disiksa nih, karena dosa-dosa yang tadi itu. Sudah pasrah. Karena dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah begitu banyak dan semuanya itu dia akui, ah pasrah ini akan diazab, akan disiksa, akan babak belur tuh. Tapi apa kata Allah? Inni satartu halaka fid dunya wa aghfiru halaka al-yawm. Kata Allah, kami tutupi dosa-dosamu itu ketika di dunia, dirahasiakan oleh Allah dari semua manusia. Orang-orang enggak tahu bahwa kamu dosa. Aku tutupi, aku rahasiakan dosamu. Dan hari ini di akhirat ini, aku ampuni semua dosa-dosamu. Inilah yang kata Rasul SAW yang disebut dengan hisab yang mudah bagi orang itu. Karena walaupun banyak dosa, tapi banyak melakukan faktor penghapus dosa. Banyak melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Saum, ngaji seperti ini, infak dan sedekah, melakukan banyak kebaikan. Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at bi isyaatul hasanah tamhuha, ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa dari keburukan tadi. Nah, salah satu faktor penghapus dosa adalah saum, dan ini tidak terbatas saum Ramadan, saum apa saja termasuk saum sunnah, mengakibatkan para malaikat memintakan ampunan bagi kita. Jadi ternyata lapar kita, haus kita, lemes kita itu tidak percuma, itu tidak sia-sia, tapi memberikan keuntungan yang besar dunia akhirat, lahir dan batin kita. Di dunia dengan saum kita sehat ya. Sok tanya kepada ahli kesehatan, para dokter, apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika tubuh kita melakukan saum? Itu menyehatkan, itu detoksinasi, itu membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita, mengistirahatkan organ-organ pencernaan dalam tubuh kita, istirahat, tidak terlalu diforsir. Ketika istirahat memperbaiki seluruh kerusakan. Ketika saum racun-racun dikeluarkan melalui keringat, melalui air kencing, melalui kotoran, melalui ludah, melalui segala macam. Itu semuanya menyehatkan. Itu lahirnya, itu di dunia. Batin kita, di akhirat kita, dosa kita berguguran. Pahala dicurahkan, ditambahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Pokoknya saum begitu menguntungkan bagi kita. Makanya jangan berkeluh kesah karena lapar, karena haus, karena lemas ketika saum. Karena dibayar oleh Allah dengan bayaran yang super mahal, ya, yang sangat menguntungkan kita. Inilah keuntungan kedua yang Allah berikan kepada umat ini di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadiyas solihun ayyalqaw anhu ayyulqu anhumul mauna wal adha wa yasiru ilaika. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, setiap hari Allah menghiasi surganya. Surga itu dihiasi menjadi jauh lebih indah daripada sebelum. Surga itu tidak dihiasi saja, indahnya sudah enggak ada bandingannya dengan keadaan di alam dunia. Ini dihiasi tiap hari di bulan Ramadan. Lalu Allah berfirman, kata Allah, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan dibebaskan beban-beban dan penderitaan dari diri mereka. Sebentar lagi akan mendatangimu, hei surga. surga dan neraka pernah kita bahas, pernah kita jelaskan, itu bisa bicara loh. Surga dan neraka kan ngobrol. Tentang apa? Tentang penghuni. Ada dialog tuh antara Allah dengan neraka yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid." Pada hari kiamat nanti, setelah seluruh penghuni neraka dimasukkan tuh ke dalam neraka tuh. Sudah semua sudah masuk. Allah bertanya kepada neraka, "Halim talati, apakah kamu sudah penuh?" Apa kata neraka? "Hal mim mazid, masih ada tambahan enggak?" Ternyata kabling neraka masih kosong tuh. Walaupun seluruh penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Mereka menjawab, "Hal mim mazid, masih ada enggak tambahan?" Ini neraka bisa bicara loh. Surga juga bisa bicara. Bagaimana surga dan neraka bisa bicara, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kita jangan mikir-mikir gimana mulutnya yang mana, jangan mikir-mikir itu. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla memungkinkan semuanya terjadi ya. Nanti di akhirat kita enggak bisa bicara dengan mulut. Padahal satu-satunya alat bicara dalam tubuh kita kan mulut, ada bibir, ada lidah, ada tenggorokan, ada pita suara. Tapi nanti di akhirat dikunci. Yang bisa bicara tangan, kaki, kulit, tulang, daging, semuanya bisa bicara nanti. Padahal enggak memiliki alat-alat bicara. Tapi atas kuasa Allah Azza wa Jalla semuanya bisa. Jadi karena surga bisa bicara, Allah bicara kepada surga. Kata Allah, "Yushiku ibadiyas solihun." Sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh itu akan terlepas dari beban dan penderitaan, dan sebentar lagi masuk menemui kamu, hei surga. Nah, apa yang dimaksud beban dan penderitaan akan dibebaskan dari diri orang beriman? Karena ketika di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum mukminin itu melelahkan. Itu membuat orang mukmin merasakan penderitaan. Ketika siang hari kita lapar, kita haus, kita lemes. Ketika malam hari apakah kita istirahat berleha-leha? Tidak. Kita sholat tarawih. Kita qiyam Ramadan, ada yang setengah jam, ada yang satu jam, ada yang tujuh menit juga ya, ada yang kilat gitu. Walaupun jumlah rakaatnya banyak, tapi dikebut gitu ya, sampai cuma 10 menit 23 rakaat. Ada yang begitu, ada yang tujuh menit juga ada. Iya, capeknya capek olahraga itu mah. Karena cepatnya gerakan ruku sujudnya, teka udagnya, ada yang begitu. Tapi kita yang ingin ibadah kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ingin. Kalau toh tidak sesuai banget, minimal mendekati. Ya, minimal mendekati. Kita melakukan sholat di malam hari, kita tadarus membaca Al-Quran di malam hari. Siang hari ya lapar ya haus, kita tetap tadarus. Kita tetap baca Al-Quran. Kita tetap melakukan berbagai macam aktivitas yang dibutuhkan. Semuanya kita lakukan. Semuanya melahirkan kelelahan. Kalau para ulama zaman dahulu, itu Al-Quran ada yang setiap hari tamat. Di bulan Ramadan 30 kali Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan menamatkan Al-Quran sampai 60 kali. Berarti sehari 2 kali tamat Quran tuh. Ya. Ada yang menamatkan setiap 3 hari sekali tamat, 3 hari sekali tamat sampai hari ke-20. Pas hari ke-21 sampai terakhir setiap hari tamat. Lelah enggak? Lelah. Berat tidak ini? Serak tidak? Mungkin serak. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa enggak serak lagi. Tapi yang jelas tenggorokan kering, bibir kering gitu ya, mengalami penderitaan selama melakukan saumnya dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya, Allah menyatakan sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan berhenti dari kelelahannya, dari laparnya, dari hausnya, dari seraknya, dari semua penderitaan yang lahir akibat melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebentar lagi akan datang kepada kamu, hei surga, dan menempati dirimu. Dalam keadaan surga itu sudah terhias melebihi keindahan daripada sebelumnya. Sebelumnya sudah indah. Surga itu tidak dihias pun indahnya enggak ketulungan. Ini dihias lagi, Masya Allah. Indahnya luar biasa. Inilah yang ketiga, keutamaan ketiga. Keutamaan keempat, watusaffadu fihi maradatus syayatin fala yukhlisuna ila ma kanu yukhlisuna ilaihi fi ghairi. Keempat, di bulan Ramadan dibelenggu setan-setan yang durhaka. Mereka tidak bebas berkeliaran seperti di bulan-bulan yang lainnya. Apakah artinya setan itu tidak bisa mengganggu dan tidak ada manusia yang durhaka? Coba realitanya. Di bulan Ramadan ada enggak orang yang berbuat dosa? Ada banyak. Di bulan Ramadan kita suka enggak melakukan dosa? Seringnya. Sering kita juga. Di bulan Ramadan kita merasa enggak ada gangguan ketika mau melakukan ibadah, ada hambatan, ada godaan? Ada. Kenapa? Masih ada, bukankah setan-setan dibelenggu? Yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu dalam riwayatnya disebutkan marodatul jin. Setan-setan durhaka dari kalangan bangsa jin itu dibelenggu itu. Adapun bangsa jin yang muslim, mereka tidak dibelenggu. Karena mereka juga harus ibadah. Jin yang muslim harus sholat, harus saum, harus melakukan ibadah seperti kita. Kalau dibelenggu mah enggak bisa sholat tentunya. Jadi jin-jin yang muslim tidak dibelenggu, bebas. Nah, pertanyaan, apakah setiap jin yang muslim pasti soleh? Tidak. Jangankan jin, manusia yang muslim pasti soleh, tidak? Tidak. Banyak manusia yang muslim tapi durhaka, ya. Lebih banyak mana muslim durhaka dengan muslim yang soleh? Lebih banyak muslim tapi durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang muslim-muslim di kalangan manusia yang muslim, tapi muslim ini muslim yang fasik, ya, imannya lemah, suka enggak menggoda kawannya, mengajak kepada yang buruk? Banyak. Coba lihat orang-orang pemuda-pemuda yang suka mabuk, apa agamanya? Islam. Suka sholat tidak? Osok, suka sholat. Kalau Ramadan saum enggak? Suka saum. Tapi suka enggak ngajak mabuk ke temannya? Sering. Ayo, mabuk, enggak punya uang, ditraktir, ini saya ada, gitu kan? Diajak. Itu manusia dengan manusia. Apalagi bangsa jin walaupun muslim tapi fasik. Muslim tapi durhaka. Muslim tapi banyak mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Seringkali menggoda sesama jin untuk durhaka dan seringkali menggoda manusia untuk melakukan kedurhakaan. Ada yang seperti itu? Banyak. Itu yang pertama, ya. Kenapa di dalam bulan Ramadan walaupun setan dibelenggu masih ada godaan, masih ada dosa yang dilakukan oleh manusia? Pertama, jin-jin yang fasik, ya. Kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu penyebab manusia berdosa bukan karena godaan setan semata-mata, tapi buruknya karakter yang dimiliki oleh manusia itu. Kalau sifatnya buruk, tanpa harus digoda, sifat buruk itu otomatis mendorong dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Contoh, salah satu sifat buruk hasad, dengki, iri kepada orang lain. Ada enggak manusia yang punya sifat iri? Banyak. Ada orang yang tidak disukai oleh dia. Tiba-tiba orang yang tidak disukai itu punya rizki yang lebih dari dia. Tanpa harus digoda oleh setan, sifat irinya langsung bekerja tuh. Ululu itu orang, kok ngebangun? Kok merenovasi rumah? Kok beli mobil baru, perabotan baru? Wah, langsung apa? Panas kan ya? Rasa iri tersebut mendorong dia untuk berbuat dosa. Ngomong ke tetangganya, itu orang banyak duit pasti korupsi tuh. Ngomong gitu kan. Akhirnya lahir apa? Ghibah atau fitnah. Buhtan. Ya, buhtan. Buhtan itu bahasanya, bahasa kitanya fitnah. Membicarakan kejelekan orang padahal kejelekan itu tidak dilakukan oleh orang itu. Bahasa kitanya kan fitnahnya. Seperti itu pasti korupsi. Padahal dia tidak korupsi. Dia bukan pejabat. Dia tidak memegang uang orang kok. Korupsi dari mana gitu ya. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Dia bukan pejabat. Dia tidak memegang uang siapapun. Gak mungkin korupsi. Uang siapa yang dia korupsi? Orang yang dengki cari lagi. Oh, kalau tidak korupsi, pasti dia ini punya tuyul. Mitnah lagi. Jadi karakter buruknya itu yang mendorong dia tanpa harus digoda oleh setan, otomatis kerja sendiri, jalan sendiri tuh. Lahirlah dosa. Nah inilah yang selama 11 bulan di luar bulan Ramadan, setan berupaya menanamkan sifat buruk pada diri manusia. Setelah sifat buruk pada diri manusia tertanam, masuk bulan Ramadan, setan dibelenggu, gak bisa menggoda, sifat buruk ini jalan sendiri untuk melakukan dosa. Ditanamkan kebiasaan berbohong. Kalau gak bohong itu gak enak. Ya, ada kesenangan pribadi dengan berdusta, berbohong. Itu tanpa harus digoda oleh setan, pasti bohong itu. Ada orang yang ditanamkan dalam diri mereka kesenangan untuk ngerumpi, ngegosip, ngemenggibah. Kalau sudah gibah teh khusyuk, biasa nama ibu-ibu ya. Kalau sudah ngumpul sama ibu-ibu, siapa yang diomongkan? Orang lain, kejelekannya. Dan begitu sudah membicarakan kejelekan orang lain, aduh senengnya, puasnya luar biasa tuh. Begitu ngumpul gak ngegosip, itu gatal. Ibu-ibu itu yang seperti itu banyak. Bisa sakit kalau sehari tidak ngegosip. Itu yang ditanamkan oleh setan. Makanya walaupun setan-setan di bulan Ramadan dibelenggu, kejahatan, dosa, kemaksiatan masih ada, tapi tidak sebanyak di luar bulan Ramadan. Ada dosa dan kemaksiatan, tapi jauh lebih sedikit dibanding bulan Ramadan. Inilah yang keempat. Yang kelima, ini juga menggembirakan kita. Yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhiril lailah, akan diampuni bagi orang-orang yang saum di akhir setiap malam. Jadi di akhir setiap malam dosa orang yang saum diampuni. Saumnya siang hari. Menjelang sahur itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Qila, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ahya lailatul qadar, wahai Rasulullah, apakah malam diampuninya dosa itu hanya malam lailatul qadar saja? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Tapi setiap malam. Walakin al-amil innama yuwafa ajrahu idza qadha amal, ai idza qadha amalahu. Tidak di malam Lailatul Qadar saja, setiap malam. Di malam Lailatul Qadar, iya pasti. Tapi di malam-malam selain Lailatul Qadar, sejak awal Ramadan, satu Ramadan, setiap malam dosa orang yang saum itu diampuni. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, orang yang beramal hanyalah mereka akan diberikan pahala kalau amalannya sudah selesai. Dan amalan seorang muslim di bulan Ramadan pada malam hari masih melakukan amalan berupa apa? Tarawih, qiyam Ramadan. Nanti malam hari berakhir diampuni itu dosa-dosanya. Belum lagi nanti pada waktu sahur, orang yang makan sahur dimintakan ampun oleh para malaikat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang sedang makan sahur. Salawat malaikat artinya permintaan ampunan dari malaikat kepada Allah untuk orang yang sahur. Jadi 24 jam Ramadan itu isinya ampunan melulu tuh bagi manusia. Bagi mukminin yang melakukan semua ampunan setiap detiknya 24 jam. Pantas begitu keluar Ramadan, orang-orang muslim itu bersih lagi dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, inilah lima keutamaan yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Apa saja kelima yang disebutkan tadi? Yang pertama, bau mulut orang yang saum lebih wangi daripada minyak kasturi. Yang kedua, para malaikat memintakan ampunan. Ketiganya, Allah menghias surga lalu berkata, surga sebentar lagi tuh hamba-hambaku yang soleh mereka terbebas dari semua beban penderitaan dan akan menempati dirimu. Dia setiap hari ya. Keempat, dibelenggunya setan. Dan yang kelimanya, diberikan ampunan di akhir setiap malam. Betapa menguntungkannya Ramadan bagi diri kita, akan tapi banyak orang yang tidak menyadarinya sehingga menganggap Ramadan sebagai beban. Ah, sudah Ramadan lagi, gitu ya. Kalau sudah Ramadan lagi harus lapar lagi. Rumah-rumah makan ditutup, tempat-tempat maksiat di kota-kota juga wajib libur ya. Enggak bisa mabuk lagi di sana, tidak bisa berzinah lagi, tidak bisa melakukan ini itu. Aduh, beban bagi mereka itu ya. Padahal Ramadan adalah bulan yang super agung bagi kita semua. Inilah keagungan, beberapa keagungan di bulan Ramadan. Taib. Hadirin azanillahu wa iyyakum, juga para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Hari ini atau pagi ini kita cukup sampai di sini kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Kita mulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu, lalu ibu-ibu, lalu nanti ke studio ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, mengapa ada mic? Sok dulu Pak. Assalamualaikum Ustaz. Masalah surga dihias dan surga dibuka pada bulan puasa dan neraka ditutup, itu maknanya apa? Kan manusia itu pada saat sekarang belum masuk surga. Iya. Itu aja. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud pintu-pintu surga ditutup, dibuka, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup? Ada enggak pengaruhnya kepada kita? Apakah kita bisa melihat begitu ke atas, aduh itu pintu surga terbuka. Melihat di dalamnya ditoong, oh begitu indah. Anginnya kemudian bertiup menjadi wangi, menjadi sejuk, menjadi enak. Apakah begitu? Tidak ya. Bahkan sehari minimal 5 kali pintu surga dibuka untuk kita, walaupun di luar Ramadan. Yaitu ketika kita berwudu, Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, apabila salah seorang di antara kalian berwudu lalu membaguskan wudunya lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Jadi kalau orang berwudu dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa dengan doa yang tadi syahadat, akan dibukakan 8 pintu surga bagi dia. Apakah kita melihat? Tidak. Kita merasakan? Tidak. Tapi apa maknanya? Ada beberapa penjelasan dari kalangan para ulama. Pertama, dibukakannya pintu surga bagi orang karena amalan tertentu, maknanya amalan tersebut mengakibatkan kelak dia akan masuk surga. Ini pertama. Kedua, maknanya Allah akan memberi hidayah kepada orang tersebut. Dengan hidayah itu dia beriman dan beramal soleh yang menyebabkan dia akan masuk surga. Seperti tadi, siapa orang berwudu, membaguskan wudunya, lalu membaca doa tadi, maka akan dibukakan 8 pintu surga bagi dia. Berkata Syekh Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam, maknanya Allah akan beri hidayah kepada dia sehingga dia beriman dan beramal soleh, sehingga atas iman dan amal soleh dia bebas memasuki surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Jadi dibukakan pintu surga karena amalan tadi, maknanya amalan tadi menjadi penyebab masuknya orang itu ke dalam surga. Seluruh pintu surga di bulan Ramadan dibuka bagi orang yang saum, maknanya saum akan menjadi penyebab masuknya orang itu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Karena di bulan Ramadan orang itu banyak melakukan berbagai macam ibadah yang menyebabkan seluruh pintu surga terbuka. Dia boleh masuk melalui pintu mana saja. Dan bagi orang yang saum ada pintu khusus, namanya pintu apa? Royan, khusus spesial. Tapi karena di bulan Ramadan dia tidak hanya saum, dia juga sholat, dia juga zakat, infak, sodakoh. Ada pintu surga untuk orang yang ahli salat, ahli sodakoh. Dia bebas melalui pintu mana saja karena semuanya dia lakukan. Ini makna yang pertama. Makna kedua, dibukakan seluruh pintu-pintu surga dan ditutup seluruh pintu neraka. Maknanya adalah banyaknya rahmat ampunan yang Allah curahkan kepada manusia di bulan Ramadan, sebab rahmat dan ampunan menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga, menjadi penyebab orang itu terselamatkan dari api neraka. Api neraka pintunya ditutup, surga pintunya dibuka. Maknanya apa? Orang itu karena bulan Ramadan turun ampunan, turun rahmat, lebih besar kans atau kesempatan atau kemungkinan masuk surga daripada masuk neraka. Pintu nerakanya ditutup, maknanya seluruh amalan penyebab masuk orang nerakanya seseorang oleh Allah ditutup. Berupa diberikannya ampunan, diberikannya rahmat, diberikannya hidayah dan seterusnya. Akhirnya tertutup pintu neraka bagi dia, terbuka pintu surga bagi dia, ya. Itu yang kedua. Ketiga, maknanya di bulan Ramadan jauh lebih banyak orang melakukan kebaikan daripada dosa dan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan daripada ngobrol. Pas disuruh nanya mah enggak, pas enggak nanya ngobrol. Siapa di studio, Muzain atau Dadang? Silakan, ada dari pendengar. Ada Ustaz. Silakan, Said. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kosim dari Cimahi. Iya, silakan Pak Kosim. ini Pak Ustaz, nujul Quran. Iya. Sehubungan dengan Quran itu turun pada bulan Ramadan. Yang pernah saya baca, Al-Quran itu turun sekaligus dari Bukit Mahfud ke Baitul Bijah, yaitu pada saat Lailatul Qadar. Iya. Ada yang mengatakan itu tanggal 27 Ramadan. Ada pendapat yang kedua bahwa Quran turun dari langit ke Rasulullah secara bertahap, yaitu surat yang pertama Al-Iqra dan surat-surat lainnya. Ini katanya, ya katanya juga, yaitu tanggal 17 Ramadan. Dari pendapat dua pendapat ini, sebenarnya yang mana yang tepatnya atau bagaimana memaknainya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fik. Iya, pertanyaannya ada dua pendapat tentang turunnya Al-Quran. Pertama dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus. Yang kedua dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Ini dua-duanya benar dan tidak saling bertolak belakang. Itu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan Al-Quran surah Al-Qadr. Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami lah yang telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kata Ibnu Abbas bahwa Al-Quran turun dua kali. Pertama dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia itu sekaligus 30 juz brak gitu ya. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an semuanya 30 juz pada malam Lailatul Qadar. Itu maknanya. Bukan turun dari Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam diawali di bulan di Lailatul Qadar, bukan. Tapi yang dimaksud kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar maksudnya sekaligus turunnya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia, ya. Lalu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun berangsur-angsur, tidak sekaligus, dan diawali turunnya itu oleh surah Al-Alaq ayat 1-5. Allah menyatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Nah, turunnya dari Baitul Izzah kepada Rasul SAW pertama kali bukan di malam Lailatul Qadar, bukan, tapi di malam 17 Ramadan. Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam ayat, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-41 Allah berfirman, In kuntum tu'minuna billah wa ma nazzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Muhammad, pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Mana hari bertemunya dua pasukan itu? Pasukan Badar. Kaum muslimin dengan kaum kuffar Quraisy pertama kali perang namanya Perang Badar karena di Bukit Badar itu pertama kali terjadi di 17 Ramadan. Allah menyatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yaitu kamu beriman kepada kitab yang telah kami turunkan kepada hamba kami yang kami turunkan pada hari Al-Furqan. Hari bertemunya dua pasukan yaitu 17 Ramadan. Jadi kira-kira 12 tahun atau ya 12 tahun sebelum Perang Badar terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyepi di Gua Hira tanggal 17 Ramadan tersebut malaikat Jibril turun membawa wahyu yang pertama ya. Oleh karena itulah maka Al-Qur'an baik sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar yaitu Ramadan ataupun dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 17 Ramadan, dua-duanya turun di bulan Ramadan. Inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Baik diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yaitu di malam Lailatul Qadar dan itu bulan Ramadan ataupun turun dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali turunnya di 17 Ramadan. Dua-duanya di bulan Ramadan cuma beda tanggal ya. Itu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang kemudian dikutip oleh para ulama ahli tafsir termasuk Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Qadar yang tadi kita bacakan. Demikian Pak Qasim, wallahu alam bissawab. Dai Muzain satu lagi. Baik Ustaz Sultan. Ada pertanyaan dari pendengar radio Al-Bayan di Cianjur. Ya. Assalamualaikum. Saya Amang di Purwakarta. Ustaz, sah atau tidak kalau salat tarawih di antara dua sujud tidak dipakai salawat Ibrahim? Soalnya tidak keburu sebab imamnya keburu salam. Sah atau tidak kalau ketika di antara dua sujud gitu ya? Iya. Tidak bersalawat Ibrahim. Kalau duduk di antara dua sujud tidak ada salawat ya. Apa yang dibaca di dalam duduk di antara dua sujud? Rabbik firli warham dan seterusnya tidak ada salawat. Mungkin maksudnya dalam tahiyat awal mungkin atau akhir gitu ya. Nah kalau dalam tahiyat iya ada salawat termasuk salawat kepada Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah disebutnya ya. Sebenarnya salawat Ibrahimiyah adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Salawatnya kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Muhammad dan keluarganya kama shallaita ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah bersalawat kepada keluarga Ibrahim. Kama di sini tidak menunjukkan bahwa Ibrahim lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap Nabi Muhammad lebih utama daripada Ibrahim. Maknanya diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah kalau engkau sudah berselawat kepada Ibrahim dan keluarganya, apalagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitulah. Ya. Itu yang disebut dengan selawat Ibrahimiyah. Jadi inti isi selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, minimal yang harus kita baca di dalam tahiyat awal ataupun akhir yang menjadi rukun salat adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di sana itu sudah sah. Adapun selebihnya adalah sunnah. Kalau seseorang dalam tasyahud membaca shalla asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu asyhadu anna muhammadar rasul, terus Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, terus salam, maka sah salatnya. Salat sah, tahiyatnya sah juga salatnya, tidak batal salatnya tidak. Walaupun salawat Ibrahimiyahnya tidak dibaca, baik sengaja ditinggalkan ataupun karena imamnya umpamanya terlalu cepat dan kita tidak sempat membacanya di tasyahud awal, maka tidak apa-apa. Yang penting kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ke bapak-bapak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buruknya karakter bisa dirubah? Karakter gimana? Gimana? Karakter buruk bisa dirubah. Baik. Apakah karakter buruk bisa dirubah? Tentu saja bisa. Ya, karakter atau dalam bahasa kita, dalam bahasa syar'i disebut akhlak. Akhlak ini ada dua macam. Ada akhlak jabaliyah dan ada akhlak muktasabah. Akhlak jabaliyah adalah akhlak bawaan. Sejak lahir, mungkin ada faktor genetika dari orang tua. Orang tua punya akhlak dermawan, bagus. Itu nurun ke anaknya tanpa harus diajarkan, tanpa harus dinasihatkan. Itu otomatis anaknya ikut dermawan. Orang tuanya punya akhlak pelit, gak mau ngasih. Itu nurun ke anaknya. Anaknya juga secara otomatis memiliki akhlak seperti itu. Itu disebut akhlak jabaliyah. Dan ini bisa dirubah. Kedua, muktasabah. Muktasabah itu hasil usaha, hasil ikhtiar, hasil latihan. Umpamanya begini. Seseorang punya akhlak bawaan pelit, pelit saja ya, turunan dari orang tua. Lalu dia ikut ngaji, pengajian. Di pengajian dibahas tentang keutamaan dari infak, sedekah, menolong orang gitu ya. Siapa yang menolong orang lain, Allah akan menolong dia. Siapa yang membebaskan orang lain dari kesulitan, dia akan dibebaskan oleh Allah dari kesulitan dunia akhirat. Akhirnya kabita, akhirnya tertarik. Wah, saya ingin seperti itu. Akhirnya pertama kali berat, pas kenceleng lewat, ah ini ada infak, ada sedekah. Uangnya merah tuh, 100 ribuan diambil yang biru, 1000. Pertama kali begitu, ya. Atau pas pengajian, ada jamaah yang kelihatan sedih, disamperin kenapa. Ya, sekarang saya mau pulang, tapi harus jalan kaki. Kenapa? Gak punya ongkos, tapi saya ingin ngaji. Tadi saya kesini ngaji hanya seongkosin 5 ribu, habis sekarang pulang saya harus jalan kaki, gitu ya. Di mana? Di sana. Berapa ongkosnya? 10 ribu. Keluar dia 10 ribu. Ini orang kesulitan. Kata pengajian yang dibahas tadi, siapa yang melepaskan orang dari kesulitan, Allah akan melepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Suatu saat ketika kita mengalami kesulitan, Allah akan tolong. Dibuka dompetnya, dikeluarkan ini 20 ribu. 10 ribu untuk ongkos, 10 ribu untuk jajan cendol di jalan. Begitu diterima, alhamdulillah, itu orang sampai nangis. Saking bahagianya. Melihat orang lain bahagia karena dia, dia ikut bahagia. Membahagiakan orang itu enak ya, menyenangkan. Nah, akhirnya dia terus ketagihan. Dia terus setiap ada kenceng, dia masukin. Setiap ada orang yang kesulitan, dia bantu. Dengan keyakinan Allah pasti akan membantu dia minimal di akhirat nanti. Bahkan juga di dunia. Akhirnya lama-lama karakter pelitnya berubah menjadi dermawan. Ya, akhlak yang buruk dia bisa rubah menjadi akhlak yang baik. Sebaliknya akhlak yang baik bisa berubah menjadi akhlak yang buruk kalau salah gaul. Orang itu umpamanya tadinya rapi, beres-beres di rumah. Terus sekolah satu kos dengan orang yang jorok-jorok gitu ya. Dia beresin, orang lain gak balatakin lagi. Dia beresin, daripada gitu udah dibiarkan pebalatak. Sebulan, dua bulan, enam bulan. Akhirnya terbiasa Pak Balatak. Pulang ke rumah karena sudah terbiasa. Di rumah juga Pak Balatak. Padahal tadinya mah rapi. Berubah menjadi buruk. Karena salah salah gaul. Bergaul dengan orang-orang buruk, akhirnya dia terpengaruh oleh kebiasaan buruk dia. Jadi karakter baik bisa berubah menjadi buruk, karakter buruk bisa berubah menjadi baik karena banyak faktor, ya. Oleh karena itulah karakter yang didapat melalui hasil latihan, hasil pendidikan, hasil usaha disebut akhlak muktasabah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada cukup sampai di sini, mungkin banyak yang mau kerja atau mau sekolah. Kita akan lanjutkan besok pagi lagi, kita rutin setiap ba'da subuh, ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.